Oke, ini juga lagu terbaru bersama Sera. Salam hormat untuk Kang Mas Sukino, ya. Singodan dari Peru, salam hormat dari kami. Yeah. Thank you. Oke, Pak De. Sudah Pak De. Sudah siap ya. Lagu terbaru Balang Sera. Spesial buat kamu-kamu semuanya pada wangi ya. Apa salah dan dosaku sayang, cinta suciku kau buang-buang. Di hatimu yang kan ku berikan. Jangan goyang, jangan goyang. Sayang janganlah kau buatkan serem hubungan kita semua. Tapi jangan kecut bagaikan asem. Semarang mesem, semarang mesem. Jurusnya sangat ampuh teruji. Solusinya pergi ke mana tu saja sebab saya putus cinta. Kalau tak berhasil pakai jurus yang kedua semar mesem, namanya jarang goyang jodohnya. Dagang syarat yang penting dilakoni wahai dan dicoba. Meski kasih terbukti kasih rasa saja. Semarang mesem.